melanjutkan kajian beberapa waktu yang lalu, yaitu masalah pembahasan bahwasanya madhab salafus salih adalah madhab yang al-wuduh was-sahla, yang mudah, yang gampang difahami dan jelas gamblang, berbeda dengan yaitu madhab yang lainnya selain daripada as-salafus salih. Karena salafus salih kembali kepada Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat dan ulama generasi sesudahnya yang kembali kepada yaitu as-sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin telah kita bahas halaman 100 yaitu 30 dengan dalil Al-Quran bahwa Al-Quran adalah jelas, wuduh, sahla, karena Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah al-ummi, tidak tahu baca, tidak tahu kitab pada saat itu. Dan seandainya Al-Quran itu sulit untuk difaham, tentunya beliau tidak bisa memahaminya, apalagi yaitu umatnya. Namun karena Al-Quran itu sahla dan juga yusrun, mudah, demikian juga jelas, tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu, sehingga orang awam pun, orang yang tidak tahu baca dan juga tidak tahu tulis pun bisa memahami Al-Quran, karena itu adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Inilah nikmatnya kita kembali kepada pemahaman as-salafus salih, karena sumbernya adalah wahyu. Selanjutnya kita kembali kepada yaitu sanian yang nomor 2, minas sunnah, dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya madhab salaf adalah madhab yang mudah untuk difahami dan juga mudah untuk diamalkan. Dijelaskan oleh di sini penulisnya hafizahullah ta'ala, sanian minas sunnah, yang nomor 2 dalil dari sunnah. Al-wajhul awal, dalil yang pertama, an Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu qala laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril, maka beliau menjumpai malaikat Jibril. Faqala ya Jibril, kai Jibril, inni bu'istu ila ummati ummiyin, inni bu'istu ila ummatin ummiyin, saya ini diutus oleh Allah Ta'ala untuk umat yang buta huruf, yang asalnya tidak bisa membaca, tidak menulis, artinya orang yang paling rendahnya, orang keilmuannya, karena ummi, buta huruf, tidak tahu huruf dan tidak tahu baca. Minhum, sebagian mereka ini, wahai malaikat Jibril, al-ajuz, ada orang yang ajuz, yang lemah, wasyikhul kabir, dan juga ada orang yang sudah lanjut usia, wal ghulam, dan juga ada anak-anak, wal jariyatu, dan juga budak, war rajul ladzi lam yaqra kitaban qattun, dan umat yang akan kami dakwai ini adalah orang-orang yang tidak tahu, tidak bisa membaca sama sekali. Ini ialah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril, karena malaikat Jibril diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam wahyu dari Allah Ta'ala. Faqala, jawabnya malaikat Jibril, ya Muhammadu, wahai Muhammad, innal Qur'ana unzila ala sab'ati akhrufin, sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan dengan 7 huruf, maknanya 7 lahjah, 7 loket, 7 bahasa, yang mana masing-masing orang Arab punya yaitu lekat sendiri dan disyarah oleh beberapa para ulama sunnah makna sab'atu akhrufin maknanya lahjatul Arab, yaitu lekatnya atau lidahnya orang Arab, beda sama satu sama lainnya, namun mereka faham. Dan juga makna yang lain sab'atu akhrufin bimana at-takhfifu wat-tasyilu, ringan atau mudah untuk difahami. Oleh karena itu tidak ada yaitu orang awam yang sulit untuk memahami Al-Quran ketika difahamkan oleh para ulama sunnah, karena yakni paling jelasnya bicara dan paling benarnya, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, fa inna khairal hadisi kitabullah, paling baiknya bicara, paling manfaatnya yaitu kitab Allah, wa khairul huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan paling baiknya petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pemberitahuan tetapi punya makna, hendaknya kita menyampaikan kepada umat agar mereka faham dan mereka mudah menerima bacaan Al-Quran dan bacaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran dan hadis ini untuk umat manusia, semua umat, dari yang sama, dari yang sangat bodoh sampai kepada yang punya ilmu. Tidak ada alasan orang jahil saya tidak faham. Oleh karena itu ketika mereka tidak faham disuruh bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kamu kepada orang punya ilmu jika kamu tidak tahu. Dan Allah menjadikan hambanya yang beriman yaitu memahami apa yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil menunjukkan bahwasanya Al-Quran mudah difahami. Fahadha talilun, dijelaskan oleh pensyarahnya, ulatun likulli ahadin mimman unzilal Qur'anu bilisanihim. Ini menunjukkan dalil bahwasanya makna Al-Quran ini mudah difahami untuk setiap salah seorang yang mana Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka, yaitu dengan bahasa Arab, walaupun orang asing. Alhamdulillah, dengan bukti menghafal Al-Quran lebih mudah daripada menghafal ketetapan-ketetapan yang dirumuskan oleh orang, baik orang ajam yang bukan orang Arab, mudah menghafalkan Al-Quran dan juga mudah untuk memahami bahasanya, bahkan lebih mudah memahami bahasa Arab daripada bahasa yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu mudah. Kenapa? Diturunkan dengan bahasa Arab dan barang bahasa Arab paling kayanya bahasa. Ya, paling kayanya bahasa dibandingkan dengan bahasa yang lain. Ada sesuatu yang tidak bisa, yang tidak ada di dalam bahasa yang lain, di dalam Al-Quran ada. Karena memang Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Dan juga banyak bahasa Indonesia ini yang mengambil dari bahasa Arab. Ini menunjukkan pentingnya kita memahaminya. Kalau ada orang mengatakan jangan berbahasa Arab, maka bagaimana kita mau mengganti hari Isnin, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu semuanya dari bahasa Arab. Selanjutnya pula faqad anzala ala sab'ati akhrufin, faqad unzila ala sab'ati akhrufin, maka Allah menurunkan Al-Quran ini yaitu dengan yakni tujuh bahasa atau tujuh yakni lahja, yaqra'unahu 'ala ikhtilafi qabailihim, maka mereka membaca sesuai dengan perbedaan kabilah mereka, namun mereka faham, taisiran lahum, untuk memudahkan bagi mereka. Dan karena Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala menurut kemampuanmu. Dan tidak ada bahasa yang paling gampang ditiru, diungkapkan, melainkan bahasa Arab, dibandingkan dengan bahasa Inggris atau yang lainnya. Masih mudah, karena memang itu lughah yang Allah Ta'ala pilih untuk hambanya ini. Al-wajh tsani yaitu alasan yang nomor dua. Diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya manhajus salaf adalah mazhab yang jelas dan juga yang mudah. Dengan dasar qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, inna yahudiyan jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkata orang Yahudi, ya Muhammadu, karena masih kafir jadi memanggilnya ya Muhammadu, bukan ya Nabi Allah, bukan ya Rasulullah. Maka kita menyebut beliau hendaknya dengan lakop gelar yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan Nabi. Karena para sahabat mengatakan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya ayyuhar rusul, ya ayyuhar rasul, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maka orang Yahudi tatkala dia masih kufur memanggilnya ya Muhammad. Innallaha yumsikus samawati ala isba'in. Allah Ta'ala menggenggam yaitu langit ini dengan satu jari. Dengan satu jari. Itu menunjukkan sebagian orang Yahudi kadangkala datang kepada beliau untuk mengetesnya dan menjelaskan keberadaan yang ada di dalam Taurat. Wal aradhina ala isba'in, dan juga menciptakan bumi yang berlapis tujuh ini hanya dengan satu jari. Ya, kita paham seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya kalam Allah mudah, tetapi jari yang disebut oleh Allah Ta'ala lain dengan jari kita. Wal jibala ala isba'in, dan juga Allah Ta'ala menciptakan atau menggenggam gunung itu satu jari. Wasyajari ala isba'in, dan juga Allah Ta'ala memegangnya atau membuatnya, menyentuhnya, yaitu pohon dengan satu jari. Wal khalaiqa, dan juga Allah Ta'ala menjadikan segala sesuatu ala isba'in, dengan jari pula. Summa yaqulu, kemudian Allah mengatakan anal malik, saya inilah raja, al malik. Maka tatkala yaitu orang Yahudi ini memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memahami hal ini memang ada di dalam Al-Qur'an. Lalu beliau fadhakhika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajidhu, maka tertawalah beliau sehingga yaitu kelihatan gigi serinya. Summa qara wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini. Artinya wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, belumlah manusia itu mengagungkan Allah Ta'ala dengan seagung-agungnya. Was samawati matwiyatun bi yamini, maka langit itu dilipat oleh Allah Ta'ala dengan tangan kanannya, menunjukkan tasdiqan lima qalahul yahud, membenarkan apa yang disampaikan oleh orang Yahudi. Jadi sesuatu yang disampaikan oleh orang Yahudi yang pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikannya, maka kita menetapkannya karena itu merupakan takrirnya. Adapun yang tidak ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh membenarkan dan tidak boleh mendustakan karena kitab mereka sudah berubah. Dan ini menunjukkan pula orang Yahudi itu hakikatnya mengerti tentang masalah nama dan sifat Allah, tetapi mereka durhaka, dengki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau bukan dari keturunan Bani Israel, tetapi dari Bani Ismail. Bani Ismail itu orang Arab. Karena sekarang banyak orang membenci orang Arab. Bahkan juga ada orang mengatakan bahwasanya kita tidak boleh mengikuti Arab. Ya, dan itu orang sudah profesor, doktor pula. Bagaimana mereka sholat dengan bahasa Arab? yang baca Al-Quran, yaitu itu bahasa Arab, mereka membencinya. Dan dikatakan tidak ada Islam Arab, yang ada itu Islam Nusantara. Allah menjelaskan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang diridhoi oleh Allah Ta'ala hanyalah Islam. Tidak ada embel-embel Islam Arab atau Islam Nusantara. Itu gayanya musuh Allah Ta'ala yang ingin merusak din ini. Yuriduna liyudfi'u nurallahi bi'afwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah Ta'ala dengan mulut, dengan lidah-lidah mereka. Wallahu mutimmu nurihim. Tetapi Allah Ta'ala yang menyempurnakan cahayanya, menyempurnakan din ini dengan menjadikan hamba-hambanya beriman untuk membela dinullah, syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Bumi ini semuanya akan digenggam oleh Allah Ta'ala besok pada hari kiamat. Ini menunjukkan mudahnya ya Islam ini. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh orang Yahudi yang berupa kebenaran ada dalilnya dalam Al-Quran. Ini menunjukkan al-asma wa sifat tauhid tidaklah berubah mulai dari awal diutusnya seorang utusan sampai akhir zaman. Adapun yang berubah adalah yaitu masalah ubudiyah, masalah furu', karena Allah Ta'ala menghendakinya demikian. Dan juga masih banyak lagi sebagaimana ketika orang Yahudi datang kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tusyrikuna billah. Kalian itu menyekutukan Allah. Menunjukkan orang Yahudi faham dengan Al-Qur'an. Karena apa? Karena sebagian sahabatnya pernah berkata, qultum masyaallah wa syaa Muhammadun. Ya. Kamu mengatakan ini dikehendaki oleh Allah Ta'ala dan dikehendaki oleh Nabi. Watakuluna wal Ka'bati, dan kalian bersumpah wal Ka'bah, demi Ka'bah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan orang Yahudi ketika itu menyampaikan yang hak. Dan karena beliau yang maha yang tahu kalau kita tidak bisa. Nah, kalau setelah yang dijelaskan oleh beliau dari ketetapan-ketetapan yang ada kita tetapkan. Adapun yang tidak dijelaskan kita sukut tawakuf. Maka apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabat, kul masya Allah summa syi'ta. Katakanlah masya Allah kemudian, karena kemudian makna litartib, litarafi, menunjukkan belakangan. Dan waqul wa rabbil Ka'bah, demi Rabb yang menciptakan Ka'bah. Ini menunjukkan mudahnya Islam itu. Oleh orang Yahudi pun diyakini itu kemudahannya, namun mereka dengki, tidak mengikuti, dan Al-Quran tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena hasudnya. Dan berapa banyak orang Nasrani dari yakni tokoh-tokohnya yang ditugaskan untuk meneliti kesalahan-kesalahan Al-Quran dan Sunnah, ternyata tidak ada kesalahannya. Mu'jamu Fahrus li Al-Fadil Hadis, yang itu ditulis 30 tahun oleh orang yaitu Nasrani, tapi ternyata mereka tidak menjumpai kesalahan di dalam. Bahkan para intelijen ya, khusus yang disuruh untuk mengawasi kajian-kajian as-sunnah, ternyata mereka banyak mengikuti sunnah. Inilah menunjukkan mudahnya Islam, rahmatan lil alamin. Karena itu dakwah as-salaf terbuka, siapa saja yang mau hadir, walaupun niatnya yang pertama kurang baik, tapi Allah Ta'ala akan beri hidayah bagi orang yang senantiasa mendengarkan Al-Quran. Bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu orang pertama kali memusuhi beliau sallallahu alaihi wasallam, tetapi didengar terus Al-Quran sehingga menjadi sebab beliau mendapatkan petunjuk dan menjadi orang yang paling memusuhi orang kufar. Karena Allah Ta'ala yang membolak-balikkan hati manusia. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Qala Yahya bin Sa'id wa zada fi Udzail bin Uyad qala an Mansurin qala an Ibrahim qala an Ubaidah qala an Abdullah fa dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ajjuban wa tasdiqan lahu. Maka Rasulullah SAW tertawa senyum karena heran dengan apa yang disampaikan oleh yaitu orang Yahudi. Herannya bukan Yahudinya, tetapi bahwasanya tauhid asma wa sifatnya telah ada pada kitab yang dahulu. Kemudian juga wa tasdiqan lahu, dibenarkannya. Oleh karena itu beliau membacakan ayat dari surat Az-Zumar nomor 67, wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini. Ini dalil yang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan pemahaman as-salaf adalah pemahaman yang paling mudah. Untuk siapapun saja mendengar, maka apabila mereka kembali kepada akal yang sehat, tidak mungkin mereka akan mengingkarinya. Kemudian nomor tiga, dalil bahwasanya madhab salaf ini adalah yang paling jelas dan paling nyata, paling gampang difahami dan paling benar, yaitu min akwali salaf, dari perkataan ulama salaf. Al-wajhul awal, dalil yang pertama, qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, wallahi alladhi la ilaha ghair, demi zat yang tidak ada sembahan yang hak kecuali dia yaitu Allah, ma unzilat suratun min kitabillah, tidaklah satu surat yang diturunkan dari kitab Allah Ta'ala ini, illa a'lamu aina unzilat, melainkan saya tahu di mana diturunkan Al-Quran ini. Kenapa? Karena menunjukkan mudahnya dan menunjukkan jelasnya. Sebagaimana kita dengar tadi bahwasanya Al-Quran mudah dihafal, mudah difahami, mudah dibaca. Bahkan juga hadis Rasulullah SAW, banyak para ulama menghafalkan hadis. Bahkan rawinya yang mana kita tidak menjumpai agama yang lain yang menghafalkan kitabnya atau peraturan dunia yang mereka hafal, melainkan mereka membaca teksnya dan kadangkala dirubah. Ya, karena itu kita mencukupkan diri dengan qala Allah Ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga untuk pengambilan pemahamannya kembali kepada para ulama salaf. Lalu beliau Abdullah bin Mas'ud memberitahu, walau a'lamu ahadan a'lama minni bi kitabih, seandainya saya ini tahu ada salah seorang yang lebih mengerti daripada saya dengan kitab Allah Ta'ala ini, tablughul ibilu, yang mungkin bisa ditempuh dengan yaitu naik unta, la raqibtu ilaihi, sungguh saya akan mengendarai unta ini untuk datang kepada orang yang lebih tahu daripada saya tentang ilmu Al-Quran ini. Menunjukkan mahabbahnya para sahabat dengan Al-Quran dan karena mudahnya. Karena Al-Quran dibaca menenangkan jiwa. Karena itu Imam Syafi'i memberitahu, kullul ulumi ghairul Qur'ani masghalatun, setiap ilmu selain Quran cuma menyibukkan, seruat. Illal hadis, kecuali setelah Quran itu hadis. Wa illal fikha, kecuali setelah hadis ini pemahaman dari para sahabat. Wal ilmu qala haddatsana, ilmu itu yang disampaikan adalah ahli hadis, haddatsana. Wa ghairuhu waswasatu minas syaitan, na'udzubillah min dzalik. Sedangkan selain itu hanya waswas dari syaitan. Ini menunjukkan pentingnya ilmu din. Karena dengan mempelajari ilmu din kita akan tahu sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala dan juga yang dianjurkannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tahu sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan juga Rasulnya. Ini menunjukkan gamblangnya, wuduhnya, wasuhulah pemahaman as-salafus salih. Selanjutnya pula, waqala Masruk, seorang tabi'in, kana Abdullah yaqra'u alaina surata, sahabat Abdullah membacakan pada kami yaitu satu surat, summa yuhaddisuna fiha, kemudian beliau Abdullah ini menceritakan kepada kami, maknanya menjelaskan tentang ayatnya, wa yufassiruha hamatan nahar, dan menafsirkannya sesiang suntuk atau sepanjang siang, menunjukkan gamblangnya, luasnya. Karena kita membaca satu ayat sekian banyak fawaid, dan tidak pernah habis Al-Quran ini difahami oleh para ulama sunnah, fawaidnya, faidahnya, dan juga hikmah-hikmahnya. Karena itu memang kalamullah. Inilah perlunya kita at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan pula mudahnya pemahaman as-salafus salih. Waqala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ni'mat tarjumanil Qur'an Ibnu Abbas. Paling baiknya, paling nikmatnya, paling bagusnya penerjemah Al-Qur'an adalah Ibnu Abbas, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah pemahaman Abdullah bin Abbas tentang masalah din, dan berilah pemahaman tafsir. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu termasuk mufassir. Lekan banyak dari kalangan para sahabat menanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang tafsir, karena Allah Taala telah memberi pemahaman kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan seandainya Al-Quran ini sulit, tentunya tidak akan difahami oleh para sahabat. Dan karena mudahnya, sedikit para sahabat yang menanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan tidak fahamnya ayat Al-Quran, 1-2 yang ditanyakan. Ya, tetapi karena banyaknya yang sudah jelas, para sahabat tidak banyak bertanya. Lain pada zaman sekarang pertanyaannya banyak tapi tidak diamalkan. Wa qala al-A'mas an Shaqiqin qala istamala Ali bin Abbas al-Hajj. Berkata yakni Shaqiq, maka Ali radhiyallahu anhu memperkerjakan atau yaitu mengangkat pegawai Ibnu Abbas pada waktu bulan haji. Karena bulan haji itu banyak orang berkumpul, sehingga banyak para ulama menasihati. Di mana-mana tempat adanya nasihat. Dan ini adalah amal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Arafah di Mina. Beliau berkhutbah, dan tidak pernah berkhutbah yang panjang yang lama semisal khutbahnya beliau pada waktu haji wada. Dan hadis itu ditulis oleh para ulama sunnah. Tatkala beliau menasihati para hujjaj, maka para sahabat sesudahnya demikian, bahkan dilanjutkan sampai ulama sunnah pada zaman sekarang. Apa katanya? Qala fakhatabal nasu khutbatan. Maka berkhutbahlah Ibnu Abbas ini. Law sami'aha turku warumu la aslam, seandainya yaitu bangsa Turki dan Romawi ini mendengar, tentu mereka akan masuk Islam karena gamblangnya dan karena jelasnya. Oleh karena itu banyak orang yang ditugaskan untuk mencari kesalahan Al-Quran, bukannya mendapatkannya malah dia masuk Islam. Ya. Orang-orang yang diutus untuk mengawasi, meneliti, ya, apa yang disampaikan oleh para ulama sunnah, ternyata tidak ada kejelekannya. Yang ada baik, laporannya baik, bicara benar. Dan itu yang menyampaikan adalah orang-orang yang pernah jadi intern. Laporan kepada komandannya baik. Gimana habisnya baik, baik semuanya. Karena memang tidak ada yang mau apa yang dicatat. Kejelekannya tidak ada. Quran semuanya adalah baik dan banyak manfaatnya. Summa qara'a alaihim suratan nur. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membacakan kepada mereka surat An-Nur. Ini paling baiknya bicara dari ayat Al-Quran. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu 'aid. Ingatkan mereka dengan Al-Quran bagi orang yang takut ancaman Allah. Faja'ala yufassirunaha. Maka mulailah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan surat An-Nur ini, wa fi riwayatin Qara'a Ibnu Abbas surat Al-Baqarah fa ja'ala yufassiruha, maka beliau menafsirkannya. Faqala rajulun law sami'at hadza at-tailamu la aslama, seandainya mendengar tailam maknahu fi ardil Yamamah, seandainya penduduk Yamamah itu mendengar, sungguh mereka akan masuk Islam. Ya, karena itu orang kufar supaya tidak masuk Islam menjauhi. Ya, seandainya mereka mau duduk mendengarkan, Allah akan beri petunjuk. Karena Al-Quran hudallin nas, hudallil muttaqin. Tetapi agar mereka tidak mendapatkan petunjuk, mereka membuat gaduh. Yang mana Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an wal ghaw fihi la'allakum taghlibun. Maka berkatalah orang kafir, kamu jangan dengarkan Al-Qur'an itu, dan buatlah gaduh huru-hara supaya kamu menang. Seandainya telinga mereka mau mendengarkan, jujur mendengar, duduk, mereka akan mendapatkan petunjuk. Semisal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga sahabat yang lainnya. Mereka mendapatkan petunjuk, ya ikhwan, bukan karena dikasih harta, duit, hadiah, suap yang lain, tidak, tapi karena mendengarkan Al-Qur'an. Dan mereka dulu bangsa Arab faham maknanya. Tidak perlu diperjelas seperti pada zaman sekarang, kan kita umat ini banyak tidak tahu bahasa Arab. Karena itu orang ketika mengamalkan bid'ah, ketika masuk kelompok-kelompok hizbiyah, kelompok-kelompok yang gerakan-gerakan yang tertutup sembunyi, ketika pengikutnya mau datang memahami dakwah as-salaf, pindah mereka. Ya, dari kejahatan menuju kepada petunjuk. Karena as-salafus salih yang disampaikan qala Allah Ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah faedahnya dakwah ini, perlu kita sampaikan, walaupun banyak orang-orang yang mulutnya selalu mencaci maki. Ini Wahabi dan yang lainnya, kita hendaknya bersabar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwakan sunnah ini, dicaci ini orang gila, orang yang kena kesurupan jin, dukun dan juga yang lainnya. Namun beliau tidak sakit hati dengan ucapan itu, tetap saja maka beliau istiqomah di dalam dakwahnya. Dan juga karena Allah Ta'ala berjanji, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Dua kunci ayuhwa. Kalau kamu mau bersabar dan tetap takwa, istiqomah, maka upaya mereka dengan beberapa macam tidak akan bisa memadarkan dirimu. Dan ini sudah ketetapan ilahi, merupakan kabar yang sangat gembira untuk kita, untuk mendakwakan dakwah as-salaf ini, agar menyebar, agar orang awam tahu, agar orang-orang yang ketika mereka mengikuti kebid'ahan, mereka bisa pindah dari yang batil menuju yang hak. Selanjutnya pula, al-wajhu tsani, pembahasan yang nomor dua dari kalangan para ulama salaf. Qala Abu Abdurrahman As-Sulami haddatsana alladzi kanu yaqra'una al-Qur'an. Ada orang-orang yang telah membaca, menceritakan kepada kami, mereka itu membacakan kepada kami Al-Qur'an. Pada kita maknanya orang banyak di sini. Annahum kanu yastaqra'una minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa mereka-mereka itu minta dibacakan yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakanu idza ta'allam, jadi mereka minta dibacakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Fakanu idza ta'allamu 10 ayatin. Para sahabat ini kalau mempelajari 10 ayat, lam yakhlifuha, tidaklah melanjutkannya. Hatta ya'malu bima fiha minal amal, sehingga bisa mengamalkan apa yang ada dalam isinya, karena nikmatnya Al-Qur'an itu ketika diamalkannya. Fata'allamna Al-Qur'an wal 'amala jami'an, maka kita mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkan semuanya. Ini menunjukkan mudahnya Al-Qur'an itu ketika kita faham, termasuk alhamdulillah bahasa Arab paling mudah. Bayangkan berapa tahun antum di ma'had, hanya Allah Ta'ala yang beri petunjuk. Yang asalnya tidak tahu, membacanya tidak terampil, menjadi mampu, ya, menunjukkan mudahnya. Berbeda dengan bahasa-bahasa yang lainnya, bahasa Inggris atau Jerman atau bahasa Jepang atau yang lain, yang Cina, yang lainnya susah, sulit. Karena Al-Quran, karena bahasa Arab paling mudah, dan itu orang pelajari bahasa Arab akan mengenal makna Al-Quran, mengenal juga makna hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal amalu innama huwa far'ul ilmi wal fahmi. Orang itu mengamalkan karena itu cabang daripada ilmu dan pemahaman. Seandainya sulit difahami, bagaimana mereka akan mengamalkannya? Makanya orang awam apabila dibacakan qala Allah Ta'ala wa qala Nabi Muja, ketika tidak faham satu dua menanya. Inilah faedahnya pemahaman as-salaf beda dengan ahli kalam atau orang yang aklaniun, para pergerakan memakai bahasa yang bulat, yang sulit untuk difaham. Karena otak manusia selalu berubah, apalagi disertai dengan hawa nafsu, berbeda dengan firman Allah Ta'ala, karena itu kalamullah. Dan juga berbeda dengan hadis Rasulullah SAW, karena itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-wajhur rabi. Dalil yang nomor 4, qala Qatadah rahimahullah. Ma fil Qur'ani ayatun illa wa qad sami'at fiha, in sami'tu fiha syai'an. Tidaklah di dalam Al-Quran yang satu ayat melainkan sungguh kami telah mendengarnya. Ini menunjukkan fahamnya. Ya. Jadi seorang tabi'in mengatakan, yani ma'am fil Qur'an ayat, dan tidaklah satu ayat dalam Al-Quran illa wa qad sami'tu fiha syai'an, melainkan kami telah mendengarnya. Karena mudah difahami. Dan karena Al-Quran itu berulang-ulang. Dan ayat satu sama lain bersambung maknanya. Dan selalu melengkapi pula. Al-wajhul khamis, dengan pembahasan yang nomor 5 dari kalangan para ulama salaf. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Inna sahabata wa tabi'in lam yamtani ahadun minhum an tafsiri ayatin min kitabillah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sesungguhnya para sahabat dan juga para tabi'in tidaklah terhalang mereka, salah satu di antara mereka ini, menafsirkan ayat dari kitab Allah. Kenapa? Karena mudahnya. Apalagi orang yang hafal Al-Quran, ketika ingat ayat satu oleh Allah Ta'ala diingatkan ayat yang lain. Ketika ingat hati yang satu diingatkan hati pula yang lain. Karena paling baiknya dzikir adalah Al-Quran. Dan paling memuaskan hati dan paling mantapnya jiwa adalah Al-Quran. Dan juga masuk pula hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para ulama salaf tidaklah membuat satu perkara yang baru. Yang disampaikan oleh ulama as-salaf sekarang, yang disampaikan oleh ulama as-salaf dahulu. Kemungkinan hanya memberi penjelas yang lebih luas. Karena orang sekarang banyak kerancuan-kerancuan, yaitu dengan adanya fitnah, syubhat. Wala qala hadhihi minal mutasyabihat alladhi la yu'lamu ma'nahu. Tidak ada satupun dari kalangan para sahabat maupun tabi'in, ini ayat mutasyabihan, saya tidak tahu ilmunya. Karena mereka mempelajari Al-Quran keseluruhan, mempelajari hadis Rasulullah SAW kafah keseluruhan, sehingga tidak satupun yang menyanggah, ini bertentangan dengan ayat yang lain, tidak. Ayat ini bertentangan dengan hadis, tidak satupun para sahabat yang bicara seperti itu. Demikian juga para tabi'in. Kenapa? Karena Al-Quran tidak ada yang ta'arud, ya, tidak ada yang benturan antara hadis dengan Al-Quran. Kenapa? Al-hadis adalah wahyu Allah Ta'ala, sedangkan Al-Quran kalamullah. Mustahil keduanya akan terjadi benturan. Yang mengatakan benturan atau pertentangan adalah orang yang jahil, atau memang orang yang ingin merusak din. Ya dan bilang jahil. Mana wala qala qattun akhatun min as-salafil ummah wala min al-a'immah al-matbu'in. Maknanya tidak satu pun ulama salaf dan para ulama yang diikuti, bahwasanya Al-Qur'an ini inna fil Qur'ani ayatin la ya'lamu ma'naha wa la yafahamuha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada para ulama mengatakan oh ini ayat atau hadis yang difahami oleh beliau kecuali orang sufi. Orang sufi maka mereka su'nidzan kepada beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu makna hakikat ayat ini, hanya tahu zahirnya. Inilah kejahilan mereka, menganggap wali itu lebih utama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ahlul ilmi wal iman jami'uhum, dan tidak pula orang ahli ilmi dan juga orang beriman semuanya mengatakan bahwasanya ini ayat tidak faham. Adapun orang awam maka mereka tidak tahu menanya. Oleh karena itu Allah mengatakan warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna kullun min indi rabbina. Ya, maka orang-orang yang kuat ilmunya mengatakan kami harus mengimani. Mengimani karena memahaminya. Nah, kalau tidak faham tentunya mereka tidak mengimaninya. Inilah keutamaan para ulama dahulu. Tidak ada satu pun ayat maupun satu hati yang sahih yang dikatakan syubhat oleh mereka atau diragukan oleh mereka, karena memang mereka adalah ahlul ilmi. Baik, waktunya sudah isya. Adapun masalah dalil dari akal, karena apa? Karena tidak ada para sahabat yang menentangnya. Tidak ada para tabi'in atau ahli hadis yang menentang ayat Al-Quran. Dan yang menentang hadis Rasulullah SAW menunjukkan pemahaman as-salaf diterima oleh akal yang sehat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.